dari IG ZX1. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ditawarkan kerja di salah satu bank dan bekerja di posisi administrasi. Apakah itu termasuk riba? Saat ini saya ada rasa kekhawatiran dalam mengambil keputusan itu yang membuat bingung. Saat ini saya sangat membutuhkan pekerjaan, biaya pendidikan saya, finansial orang tua, tapi orang tua maksa saya untuk kerja. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, mereka ini semuanya. Hei orang tua yang memaksa anakmu, engkau sedang diberi makanan haram. Banyak orang yang takut terkena api, tapi tak banyak orang yang takut memakan, menyuapkan, memasukkan api neraka ke dalam mulutnya. Itulah mengapa selalu pesan orang-orang soleh, pesan para ulama, pesan dalam Al-Quran, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.